Ini musim-musim pilihan, Pak. Tapi ini bukan kampanye. Cuma kita ingin membekali diri kita agar supaya kita memilih pemimpin tidak salah. Pertama, niatkan karena Allah. Karena 5 menit Bapak Ibu di TPS di Kombong itu menentukan 5 tahun yang akan datang. Gini bongge. Gini bongge. Wah, kan cuma pilihan, Pak, gak ada hubungan dengan agama. Siapa bilang? Pilihan jenengan itu menentukan kehidupan beragama berikutnya, kehidupan bermasyarakat berikutnya, kehidupan pendidikan sosial ekonomi berikutnya. Maka harus karena Allah. Nggih napa nggih? Bukan karena visi, misi dan visi. Napa visi ini, Pak? PC. Ibu-ibu milih yang mana, Bu? Bu. PC. Brisel. Beras, Bu. Hati-hati. Ada yang sudah kena serangan pajar? Ada? Serangan maghrib? Udah ya. Hati-hati, Pak. Kalau jenengan milih karena Allah, bismillah, dari sekian banyak calon ini, bismillah, yang saya yakin ini minimal berapa persen dari sidik amanat tabligh itu pilih bismillah. Bismillah, saya pilih. Maka jenengan dapat pahala. Kalau nanti yang dipilih itu berbuat baik, Anda juga akan dapat pahala itu. Sebaliknya kalau jenengan itu milih karena visi, visi. Wah, kira keesok masekat, tongkat, situng, sekat. Iki jitus iki, siji, satus. Wah, iki rongatus iki. Lalu milih kena uang, tidak melihat kompetensi, tidak melihat kapabilitasnya, tidak melihat kemampuannya, tidak melihat kesolehannya, kena faktor pisi. Maka itu khawatir termasuk rishwah. Sogok menyo arroshi wal murtashi finar, yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Para bapak, para ibu, kalau kita baca berita, lihat di TV kasus-kasus korupsi di beberapa pemimpin-pemimpin kita, itu yang sebuah kesalahan, Pak. Tapi itu bisa juga, kesalahan itu juga dipengaruhi oleh rakyat yang sifatnya tidak ikhlas karena Allah, tapi transaksional. Memilih karena faktor dikasih, bukan karena faktor pilihan karena Allah. Dan kalau jenengan memilih itu karena uang, Pak, nanti yang dipilih itu setelah jadi gak mikirin sampean. Wong sampean sudah dibeli. Wes, setelah jadi tahun pertama bagaimana bayar hutang sih waktu kampanye itu? Gini Bang, gini. Tahun kedua bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya? Tahun ketiga mulai numpuk kekayaan. Tahun keempat saving untuk nanti kehidupan yang berikutnya. Tahun kelima sudah mulai kampanye, Pak. 5 tahun gak mikirin rakyat plus. Kalau karena fulus. Maka tolong jenengan kita semuanya nanti kalau memilih karena Allah. Terlepas siapa yang sampean pilih, saya tidak menganjurkan siapa-siapa, tapi cara kita memilih, niatkan karena Allah, cari dari sekian calon yang minimal berapa persen dari sidik, amanat, tabligh dan fathonah. Para bapak, para ibu, Islam ini juga memperhatikan bagaimana kehidupan beragama ini. Imam Al-Ghazali mengungkapkan tentang hubungan agama dengan negara itu. Beliau dawuh, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku biddini yabqa. Ad-dinu agama bil mulki yang ditopang dengan kekuasaan. Yaqwa akan menjadi kuat. Agama ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat. Sebaliknya, wal mulku biddini yabqa. Kekuasaan pemerintahan yang diperkuat dengan agama maka akan menjadi kekal, akan menjadi lama bertahan. Jadi hubungan agama dengan negara ini saling melengkapi, bukan memisahkan. Memang dalam sebuah teori hubungan agama dan negara itu ada tiga macam, Pak. Yang pertama itu ada yang integrated, muwahada, menyatu antara agama dengan negara. Agama harus menjadi landasan negara, negara harus berlandaskan agama, enggak boleh terpisah sama sekali. Itu muwahada, integrated, menyatu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang sekularistik, ilmaniyah, aladiniyah, memisahkan antara agama dengan negara. Negara enggak ada hubungan dengan agama, agama enggak ada hubungan dengan negara. Hukum agama enggak boleh mengatur hukum negara enggak boleh mengatur hukum agama. Dak mali kaisar li kaisar wa malillah lillah. Biarkan yang urusan raja-raja, yang urusan Tuhan-Tuhan. La siyasata fid din wa la din fi siyasa. Tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Ini ilmaniyah, sekularistik. Ini di negara-negara barat, Pak, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah substantif simbiotik. Artinya sebuah negara tidak harus bernama agama, tetapi substansinya, ajarannya didasarkan dengan norma-norma agama.